Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil atsar dari Qatadah rahimahullahu taala berhubungan dengan Abu Dawud Al-A'ma. Secara ringkas bagaimana inti dari atsar tersebut inda Hudzaifah. Bahwasanya Abu Dawud Al-A'ma ini mengaku-ngaku mendengar dari para sahabat, di antaranya yang disebutkan di situ siapa? Barak bin Azib dan Zaid bin Arqam. Maka dijelaskan oleh Qatadah bahwasanya itu pengakuan dusta. Kemudian memberikan bukti, apa buktinya? Nah, bahwasanya Abu Dawud Al-A'ma ini, nah, di zaman terjadinya ta'un jarif, hanyalah seorang apa yang suka minta-minta, bukan orang yang sibuk dengan ilmu. Tapi bagaimana mungkin dia meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang mulia tersebut? Nah, tayyib. Dan pada pembahasan kemarin kita juga mengambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran hidup dari imam yang mulia ini, yaitu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Di antaranya apa yang bisa kita petik dari biografi Imam Qatadah? Indaga Abdurrahman sini. Apa faedah yang kita petik dari biografi Qatadah? Nah, bahwasanya beliau seorang yang terlahirkan dalam keadaan buta. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan yang sangat kuat. Juga diberikan kecerdasan sehingga tidak mendengar satu hadis pun kecuali hafal langsung. Tidak pernah meminta diulangi. Dengar langsung hafal. Baik. Nah, faedah yang kita petik dari situ apa? Itu kan kondisi Imam Qatadah. Terus kita memetik kalau dengar cerita itu apa yang kita petik? Ah? Baiklah, Bas. Antum petik itu enggak apa-apa. Untuk semangat dalam menghafal. Maka semangat ya. Baik. Nah, untuk semangat dalam menghafal. Walaupun kita enggak diberi hafalan seperti Qatadah. Beliau yang buta saja, ikhwani fillah. Yang buta saja. Nah, seperti itu. Dan tentunya beliau menghafalnya butuh orang, ya kan? Butuh orang untuk membacakan, butuh mendengar. Taib. Di sini ya, kawan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kemuliaan sebagian hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada siapa tadi sebab-sebab yang bisa mengantarkan padanya. Makanya sebab apapun yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita, jangan sampai kita apa? Kita malah menjauh darinya. Baik, ketika kita dibukakan pintu untuk meraih suatu kebaikan, maka masuki. Nah, ada kemudahan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka masuki pintu tersebut dan manfaatkan sebelum Allah Subhanahu wa taala tutup. Taib. Dan terkadang seorang diberi kekurangan afanifillah dari satu sisi, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari sisi yang lain. Dan ini yang terjadi pada Qatadah. Dan sungguh kebutaan yang ada pada beliau dibandingkan dengan anugerah yang besar yang diberikan kepada beliau tidak ada apa? Tidak ada bandingannya. Karena diberi ilmu dan diberi hafalan yang sangat kuat sehingga namanya senantiasa disebut oleh umat-umat yang datang belakangan dan mendoakannya. Tapi sekarang kita lanjutkan ke atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Hasan bin Ali al-Hulwani, telah lewat biografinya seorang Imam Al-Hafidz Ats-Tsabit, guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala yang tinggal di Mekah. Qala haddatsana Yazid bin Harun, juga telah kita lewati biografinya, Abu Khalid Al-Wasiti, seorang thiqah hafidz. Qala akhbarana Hammam, baru saja kita lewati siapa Hammam ibnu Hammam bin siapa ini yang dimaksud dalam atsar kita indak Abdul Aziz. Hammam ibnu Yahya Taib Al-Basri rahimahullah taala. Qala dakhala Abu Dawud al-A'ma ala Qatadah, masih berhubungan dengan atsar sebelumnya ikhwan, dan ini dari jalan yang lain. Abu Dawud al-A'ma masuk menemui Qatadah. Falamma qama qalu inna hadha yaz'umu annahu laqiya 18 badriyan. Maka tatkala Abu Dawud tersebut telah berdiri pergi, maka orang-orang mengatakan kepada Qatadah, sungguhnya orang ini menyangka dirinya telah bertemu dengan 18 orang sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Badriyan istilah untuk sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan sahabat yang masuk kategori Badri termasuk deretan sahabat-sahabat utama. Naam. Faqala Qatadah, maka Qatadah mengatakan untuk menimpali pengakuan dari Abu Dawud al-A'ma yang disampaikan oleh para murid-muridnya. Hadza kana sa'ilan qabla al-jarif. La ya'ridu fi syai'in min hadza. Orang ini dulu adalah pengemis sebelum terjadinya ta'un jarif. Dan diingat kembali faedah tentang ta'un jarif yang terjadi pada tahun berapa ini, yang dinamakan jarif karena saking banyak memakan korban. Taib, tahun berapa? Rifki? 67. Ya. 67 Hijriah. Juga ada hikayat yang lain atau enam tarikh yang lain pada tahun 100-an lebih. Kemungkinan dua tahun yang dinamakan dengan nama yang sama karena banyaknya korban yang berjatuhan dengan sebab tahun tersebut. Taib. Nah, dikatakan oleh Qatadah bahwasanya orang ini yaitu Abu Dawud al-A'ma dulu seorang yang suka minta-minta pengemis sebelum terjadinya ta'un jarif. Sehingga la ya'ridu fi syai'in min hadza. Naam. Tidak mungkin dia mendapatkan sesuatu pun dari perkara ini. Bagaimana dia bisa dapat riwayat dari 18 sahabat yang mulia tadi? Maksudnya, Pak Ikhwan, yaitu dia itu bukan orang yang sibuk dengan menuntut ilmu. bagaimana dia bisa mendapatkan hadis dari 18 orang sahabi. Taib. Di sini sama pembahasannya seperti pembahasan yang lalu, bahwasanya seseorang nah, untuk terjun pada suatu hal butuh dikenal dengan keahliannya, termasuk dalam bidang ilmu. Untuk seorang terjun padanya, maka butuh dia untuk apa? Untuk dikenal sebagai penuntut ilmu, menyampaikan hadis butuh nah, mendapatkan rekomendasi dari para imam yang lain bahwasanya dia memang seorang yang dikenal menuntut ilmu hadis. Nah, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Dalam perkataan Qatadah di riwayat ini, kana hadza kana sa'ilan qabla al-jarih. Pengemis sebelum terjadinya ta'un jarih. Di riwayat sebelumnya dikatakan apa? Dia di masa terjadinya ta'un jarih, nah dia apa? Orang yang minta-minta. Nah, di sini ya kawan, tidak ada kontradiksi padanya. Kenapa? Karena intinya bahwasanya Abu Dawud Al-Ama ini baik sebelum terjadinya ta'un atau setelah terjadinya ta'un atau ketika terjadinya ta'un, dia memang bukan orang yang dikenal menuntut ilmu hadis, tapi apa? Dikenal sebagai seorang pengemis. Nah, sehingga tidak perlu terkecoh dengan pengakuan dustanya. Wala yatakallamu fih, dan dia itu bukan orang yang berbicara tentang ilmu hadis seperti ini. Bukan orang yang terjun dalam periwayatan. Fawallah ma haddatsana al-Hasan an Badriyyin musyafahatan wala haddatsana Sa'id bin al-Musayyib an Badriyyin musyafahatan illa an Sa'd bin Malik. Maka demi Allah tidaklah menyampaikan kepada kami hadis Nam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dari seorang sahabat Badri pun musyafahatan, secara langsung dari apa? Mengambil dari mulutnya. Ini beliau mencontohkan ikhwan, maksudnya aku saja mendapatkan hadis dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri saja tidak mengambil dari sahabat Badri secara langsung, kok bagaimana bisa siapa ini? Abu Dawud al-A'ma yang tidak dikenal menuntut ilmu bisa mendapatkan hadis dari 18 sahabat Badri. Hasan al-Basri saja yang imam tidak mendapatkan hadis dari apa? Sahabat Badri secara langsung. Juga apa? Wala haddatsana Sa'id ibn al-Musayyib an Badriyyin musyafahatan, tidaklah menyampaikan hadis kepada kami Sa'id ibn al-Musayyib dari sahabat Badri secara langsung. Nah, ini Sa'id ibn al-Musayyib, seorang apa? Sayyid tabi'in, pemuka dari kalangan tabi'in, tidak mengambil nama dari apa sahabat Badri secara langsung. Kenapa? Karena sahabat Badri, ikhwan, banyak yang sudah meninggal. Banyak yang sudah meninggal. Illa an Sa'd bin Malik, kecuali meriwayatkan dari Sa'd bin Malik. Yang dimaksud adalah apa? Sa'd bin Malik bin Sinan, yaitu yang dimaksud adalah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, di sini penguat dari apa? Dari Imam Qatadah rahimahullahu taala ikhwan, selain menyebutkan bahwasanya Abu Dawud al-Ama ini bukan orang yang dikenal sibuk dengan ilmu, nam juga apa ditunjukkan yang sibuk dengan ilmu saja tidak mengambil dari sahabat Badri secara langsung kecuali sedikit saja, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Beliau yang sibuk dengan ilmu saja hanya mengambil secara langsung dari sahabat Badri satu tok, yaitu siapa? Sa'ad bin Malik. Taib. Sa'ad bin Malik yang dimaksud Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama Abu Waqqas yaitu Malik ibnu Uhyab. Malik ibnu Uhyab. Kalau Sa'ad bin Malik bin Sinan siapa? Ada dua sahabat yang namanya Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan Sa'ad bin Malik bin Uhyab itulah yang dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentang nama kakek dari beliau ini dikatakan Uhyab, ada yang mengatakan Wuhaib. Terjadi khilaf di kalangan para penulis biografi. Seorang sahabat yang mulia yang dikenal yang pertama kali melempar panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini semakin menguatkan atsar yang telah lewat akhwan tentang kondisi Abu Dawud Al-A'ma. Taib juga padanya faedah bahwasanya ketika seorang menerangkan tentang kelemahan perawi menunjukkan buktinya akhwan. Menunjukkan bahwasanya dia betul-betul tahu. Dan juga menguatkan dengan kias aulawi di sini. Kalau yang semangat saja dalam belajar luput dari mengambil dari Badri, sahabat Badri, apalagi yang saat itu cuma sibuk dengan mengemis. Dan faedah berhubungan dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Al-Musayyib ayah dari Sa'id ini, akhwan, seorang sahabat yang masyhur. Dan tentang namanya bisa dibaca dengan kasrah ya Musayyib atau dengan fathah Musayyab. Taib. Dan yang lebih utama adalah dengan kasrah Al-Musayyib. Walaupun yang fathah itu masyhur, tapi yang aula kata sahibat Matali'ul Anwar Taib adalah dengan kasrah. Qala wa hukiya anna Sa'idan kana yakrahul fathah. Dan dihikayatkan bahwasanya Sa'id Sa'id ibn al-Musayyib ini tidak menyukai fathah pada nama bapaknya Musayyab. Tapi beliau memilih Sa'id ibn al-Musayyib dengan kasrah. Di antara tarjih atau yang menguatkan bahwasanya yang lebih kuat akhwan dikarenakan fathah itu didatangkan oleh ahlul Iraq, sedangkan kasrah adalah bacaan untuk ahlul Madinah. Penduduk Madinah membaca Musayyib, sedangkan ahlul Iraq membaca Musayyab. Sedangkan penduduk Madinah sendiri itulah yang yang satu tempat dengan beliau, sehingga penduduk Madinah lebih paham tentang nama penduduknya. Taib. Oleh karena itulah yang utama yang lebih kuat dengan Musayyib dengan kasrah, maka diingat-ingat Sa'id ibn al-Musayyib. Yang beliau termasuk salah satu dari fuqaha us-sab'ah yang ada di Madinah. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin ini berhubungan dengan atsar Qatadah yang merupakan penguat dari atsar sebelumnya yang didatangkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita petik, ikhwan, sungguh bagus seseorang kalau dia dikenal dengan dengan kesibukan di bidang ilmu. Sebagaimana sungguh buruk seseorang kalau dikenal pada hal-hal yang buruk. Seperti contohnya di sini Abu Dawud Al-A'ma. Setiap orang yang membaca Sahih Muslim tentunya akan membaca atsar ini. Taib, ternyata dia adalah seorang yang sibuk dengan mengemis, meminta-minta kepada manusia. Tentunya orang yang membaca akan akan ada celaan kepadanya. Karena itulah akhwani fillah, pilih perkara yang bisa menjadi sebab kemuliaan bagi diri-diri kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik wa sadad, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.